من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana Allah memberikan nikmat kepada kita untuk mewarnai ibadah siam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam dengan mengisinya, mewarnainya dan membuahinya dengan amalan yang bermanfaat yaitu amalan talabul ilmi yang ilmu itu merupakan nikmat yang terbesar setelah keimanan kepada Allah. Tidaklah yang demikian dikarenakan yang namanya benarnya sebuah amalan adalah sangat terkait erat dengan kelurusan ilmu yang ada padanya. Seorang yang beramal tanpa ilmu justru kemudaratannya lebih banyak mengena kepada dirinya daripada kemanfaatannya. Sebagaimana sebuah kisah yang panjang yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kisatir rajulin min bani Israila qatala tis'an wa tis'ina nafsan, pada kisah seorang bani Israil yang dia itu membunuh 99 nyawa. Farada ayyatuba, maka dia menginginkan untuk bertaubat. Fasala an a'lamin nasi fi ala wajhil ardi, maka dia pun bertanya tentang manusia yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala rahib, maka ditunjukkan kepada ahli ibadah. Karena orang menyangka kalau orang sudah rajin ibadah maka dia alim, mengerti ilmu agama, padahal belum tentu. Tidak semua orang yang beramal membangun amalannya di atas ilmu agama. Maka datanglah dia kepada rahib tadi, orang yang taat beribadah, bertanyalah, qad qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan halli min taubah, aku telah membunuh 99 nyawa, apakah mungkin aku akan diterima taubatnya? Fasta'zamal amra, ternyata rahib tadi melihat kalau satu nyawa saja yang dibunuh Allah mengancam masuk neraka kekal di dalamnya. Bagaimana pula kalau 99, maka Allah tidak akan menerimanya. Fakammala mi'ah, akhirnya lihatlah dia pun dibantai dengan sebab berfatwa tanpa ilmu. Dengan sebab rajinnya dia beribadah dan takutnya dia kepada dosa Allah, ternyata karena tidak didasari dengan ilmu ibadahnya, akhirnya membangun fatwanya juga di atas kebodohan. Yang memudaratkan dirinya sendiri akhirnya terbunuh pula oleh orang yang menginginkan kebaikan, namun masih dalam keadaan buta. maka terus keinginan bertobat itu masih melekat di dalam dada. Fasala an a'lamin nasi 'alal wajhil ard, maka dia pun bertanya kemudian tentang manusia yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla 'ala 'alimin, maka ditunjukkan kepada seorang yang ulama, yang alim, mengetahui ilmu agama. Maka bertanya, aku telah membunuh 100 nyawa, kira-kira kalau aku taubat diterima tidak ya? Maka alim tersebut, orang yang mengetahui si'at rahmatillah, luasnya rahmat Allah kepada hambanya, maka dia pun mengatakan, ma mana'aka bainaka wa baina taubah, tidak ada yang menghalangimu antara engkau dengan taubat. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Wahai para hambaku, mereka orang-orang yang telah melewati batas dengan dosa-dosa, janganlah kalian berputus asa dari berharap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka akhirnya dia pun bertaubat dari perbuatan dosanya, dan diarahkan oleh alim tadi, walakin intaqil ila ardi fulaniyah, tetapi berpindahlah engkau ke negeri fulaniyah. Hunakan rajulun salihun rijalun salihun ya'budunallaha wahdah, di sana ada orang-orang yang soleh yang senantiasa beribadah kepada kepada Allah di atas tauhid, di atas keikhlasan kepada Allah. Fa inna ardaka ardassu, karena sesungguhnya negeri yang kau tinggal padanya saat ini adalah negeri yang jelek. Maka dia pun berpindah menuju lingkungan yang lebih bagus untuk bisa mempertahankan taubatnya, untuk bisa barakallahu fikum dia merealisasikan ketaatannya kepada Allah. Namun ternyata di tengah jalan hadarahul maut menjemput padanya kematian, hingga akhirnya Allah memberikan rahmat atasnya, didekatkan kepada negeri yang dituju, hingga malaikat berselisih apakah dia akan digolongkan atau diseret ke dalam neraka atau ke dalam surga. Allah memerintahkan, ukurlah kemana dia lebih dekat, maka ke situ dia akan diberikan ketentuannya. Dan diukur, ternyata Allah berikan rahmat orang tersebut dekat kepada negeri yang dia tuju, negeri kebaikan, maka dimasukkan ke dalam surga. Syahid di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah orang yang belum sempat beramal banyak namun terbimbing di atas ilmu, akhirnya orang tersebut diselamatkan oleh Allah yang sebelumnya memiliki dosa-dosa yang sangat besar. Dan sebaliknya, orang yang rajin ibadah namun ternyata kosong daripada ilmu, sehingga tatkala dia berbicara tidaklah dibangun di atas ilmu, yang ini dalam rangka untuk membimbing orang lain, ternyata bermudarat bagi orang tersebut. Dia dibunuh, dan bermudarat bagi orang yang dia fatwai, menjadikan terjatuh semakin dalam kepada dosa-dosa besar yang lainnya. Oleh karena itu, jadilah suatu kenikmatan dikala seorang bisa mempelajari ilmu agama, karena inilah modal terbaik bagi kita untuk bisa berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka diantara maka diantara ilmu yang seyogianya diketahui oleh seorang muslim adalah perkara yang bisa menyebabkan dia istiqomah di atas agamanya, istiqomah di atas tuntunan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah yang namanya al-manhaj. jalan metodologi di dalam menempuh dan menjalani ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan kali ini kita meneruskan apa yang menjadi muhadharah beliau Al-Allamah Abu Abdul Aziz Syekh Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala. Salah satu ulama kibar di Madinah, di dalam judul yang beliau sampaikan Al-Qawlul Mudabbaj Bidhikri Wasaya Fil Manhaj, untaian-untaian kata yang indah dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj, sampai pada halaman 6, sampai pada halaman yang ke-48, pada alinea yang kedua, maka beliau menyatakan kama mada min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, telah lewat penyebutan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang ini merupakan hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, dan al-Imam Nawawi menukilkannya dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab wujubu ta'ati waliyil amri, bab wajibnya taat kepada waliyul amri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan bahwasanya umat Islam, umat beliau ini dijadikan kemurnian dan keselamatannya ada pada generasi awalnya. Adapun generasi berikutnya dan seterusnya sampai akhirnya akan ditimpakan kepada mereka bencana, akan ditimpakan kepada mereka cobaan dan ujian, akan ditimpakan kepada mereka perpecahan-perpecahan yang banyak, yang menjadikan seorang mukmin teriris-iris hatinya dan merasa sempit sampai-sampai hampir berputus asa, mengatakan hadhihi muhlikati, kayaknya inilah akhir perjalanan keimananku, mengikuti jalannya Rasul summa tangkashif, kemudian tersingkaplah ternyata dia di atas jalan kebenaran, mereka lah yang salah. Fataji'ul fitanu, datanglah fitnah yang lebih besar lagi. Fayaqulu hadhihi hadhihi, terus terombang-ambing dan mengatakan inilah inilah. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis tersebut disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Maka sesungguhnya umatmu ini wahai Muhammad dijadikan keselamatan, dijadikan kemurnian, dijadikan kelurusannya adalah pada generasi awalnya. Fasayusibu akhiroha balaun wa umurun tungkirunaha. Dan generasi akhirnya akan ditimpakan kepada mereka balaun, malapetaka, ujian-ujian, wa umurun, dan perkara-perkara yang dimunculkan penyimpangan-penyimpangan, tungkirunaha, yang kalian para sahabat Nabi akan mengingkarinya kalau mendapatkannya. Berarti akan muncul yang namanya penyimpangan, bukan dari ajaran Nabi namun disandarkan kepada Nabi. Naam. Maka dari itu dinyatakan oleh al-Imam Malik sebelumnya, sehingga la falaha liman aradal falaha wan najah, tidaklah ada keselamatan dan kebahagiaan bagi orang yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan, illa idza salaka maslaka ahli samtil awwal, kecuali kalau dia mau mengikuti dan menempuh jalan yang telah diikuti oleh ahli samtil awwal, orang yang memiliki perangai generasi pertama, para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga dinyatakan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, kata beliau, wa minal wasaya allati tanaqalatha dawawinul Islam ana immati ahli sunnati wal jamaah, dan di antara wasiat-wasiat yang senantiasa dinukilkan di dalam karya-karya tulis para a'immah, ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka mengikuti sunnah dengan benar dan berpegang teguh dengan jamaah para sahabat, di antara apa yang mereka wasiatkan, qaulu Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ucapan Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang ulama besar yang apabila dia berjalan tidaklah orang yang ada sedang duduk-duduk melainkan akan berdiri menyambut kedatangannya, karena saking besar dan mulianya diri beliau dan tawaduknya sifat beliau, sehingga tidak menginginkan berjalan melalui jalan yang biasa dilewati oleh manusia atau di situ ada kerumunan manusia, maka beliau akan berbalik mencari jalan yang sepi dengan tujuan supaya tidak goyah hatinya dengan pujian manusia atau tidak menjadikan manusia mengagungkan dirinya. Ini ulama dahulu. Barakallahu fikum. Maka Ayyub As-Sikhtiyani berkata, qala li Abu Kilabah, berkata kepadaku Abu Kilabah Al-Jarmi, beliau menyatakan, ya Ayyub, ihfad anni arba'an, wahai Ayyub, peliharalah wasiat dariku 4 perkara. La takul bil Qur'ani bi ra'ik, janganlah engkau menafsirkan Al-Qur'an, janganlah engkau memahami Al-Qur'an bi ra'ik, dengan akalmu. Yang kedua, wa iyyaka wal qadar, hati-hati engkau berbicara tentang takdir Allah, yakni la tukhasim fi ahadithihi, yakni janganlah engkau mendebat, engkau menyanggah hadis-hadis tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha min amril ghaib, dikarenakan perkara takdir adalah perkara yang ghaib, tidak ada hak akal untuk turut campur di dalamnya. Yang ketiga, wa idza dzukira ashabu Muhammadin fa'amsik, apabila disebutkan namamu dan tahanlah, jangan sampai engkau mencerca. Min sam'ika fayuqirru fihi ma sya'u. Yang keempat, wasiat beliau, jangan engkau berikan kesempatan kepada ahlul ahwa, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada sunnah Nabi, mereka yang mengedepankan hawa nafsu, jangan kau berikan kesempatan kepada mereka, min sam'ika, untuk bisa memasukkan kepada pendengaranmu kata-kata yang indah, kata-kata yang menipu, yang dihias-hiasi dengan ucapan yang emas, menyentuh hati, namun hakikatnya adalah tipuan. Fayukirru fihi masya'u, sehingga mereka ketika diberi kesempatan memperdengarkan kata-katanya, mereka akan menanamkan ke dalam dadamu apa yang mereka inginkan, sehingga terngiang-ngiang, ternyata mereka baik, ternyata mereka benar, ternyata mereka adalah orang yang menginginkan kebaikan. Akhirnya kita pun menyimpang sebagaimana mereka. Na'udzubillah. Au qala fayanbidhu fihi masya'u, atau beliau menyatakan, maka akhirnya mereka bisa menanamkan apa yang mereka inginkan berupa syubhat, keraguan-keraguan dengan al-haq yang kita ada padanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 4 perkara yang diwasiatkan oleh salafuna salih, para generasi terdahulu yang soleh, yang mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Yang pertama, la takul bil Qur'ani bi ra'ik, janganlah engkau berbicara tentang Al-Qur'an, tafsir dan kesimpulannya semata-mata dengan akalmu, bukan dengan bimbingan para ulama, bukan dengan memahami Al-Quran ditafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi, ayat dengan ucapan para sahabat, ayat dengan qawaid tafsiriyah, kaidah tafsiriyah yang betul-betul mundhabithah, yang baku diakui oleh para ulama. Namun berbicara dengan perasaan dan hawa nafsu, menurut saya pantasnya, pasnya, harusnya, dan seterusnya. Bukan demikian. Sebagaimana dilakukan oleh mereka orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul kalam, hingga akhirnya menyatakan Al-Quran tidaklah relevan di zaman ini. Naam barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua yang beliau wasiatkan adalah wa iyyaka wal qadar. Hati-hati engkau dari berbicara tentang takdir Allah, dikarenakan takdir merupakan perkara gaib. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Nasib seseorang tidak ada yang mengetahui. Rizki kita sudah diatur oleh Allah. Sehingga bagaimana kita untuk bisa meraih rezeki, ambillah kunci daripada rezeki tersebut, yakni ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah kunci daripada rezeki, adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah semata-mata usaha kita, bukanlah semata-mata kepandaian dan kejeniusan kita, bukan pula semata-mata kedudukan dan jabatan seseorang. Namun rizki semata-mata hak Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa diakal-akali. Naam barakallahu fikum. Sehingga lihatlah mereka orang-orang yang berbicara tentang takdir Allah dengan akalnya, berujung ketika mereka tidak mendapatkan atau tidak bisa memenuhi dan meraih konsep yang telah mereka gariskan, ternyata berakhir dengan kegilaan, berakhir dengan tidak mengenal siapa hakikat dirinya, hingga akhirnya orang tersebut pun Allah lupakan atas dirinya. Nasullaha fa'ansahum anfusahum, lupa kepada Allah, dia pun lupakan tentang siapa dia. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang harus kita indahkan, yakni apabila disebutkan salah seorang sahabat Nabi atau bahkan para sahabat Nabi yang banyak, janganlah sekali-kali kita berbicara kejelekannya. Janganlah sekali-kali kita mengkritisinya, lebih-lebih kita mencerca dan mengkafirkan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia, yang telah direkomendasi langsung dari langit yang ketujuh dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Mereka orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam, yakni para sahabat Nabi. Dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka adalah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho Allah sebagai Rabb-nya. Allah rekomendasi, sementara Anda belum tentu Allah rekomendasi. Kalau ingin mendapatkan rekomendasi, jadilah alladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah kalau Anda ingin menjadi baik. Dan demikian pula, bukan dalam ayat ini saja Allah merekomendasi tentang mereka, namun Allah berfirman pula dalam surat Al-Hasyr, mensifatkan tentang orang-orang Muhajirin dan Ansar, lilladzina ukhrijuna fi lilfuqara illadzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dalam hak kaum muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah dari kota Mekah, Allah mengatakan mereka kaum fakir dari kalangan muhajirin yang mereka pergi meninggalkan harta dan juga tempat tinggal mereka dalam rangka untuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah, menolong dan membela agama Allah serta Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur, yang tidak menggadaikan agama ini dengan dunia. Jujur orang-orang muhajirin direkomendasi oleh Allah Ta'ala. Adapun orang Ansar, Allah rekomendasikan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-9, walladzina ja'u min qab, dan orang-orang yang mereka, alladzina tabawwa uddar wal imana min qablihim, orang-orang yang telah menyiapkan tempat-tempat tinggal dan kenyamanan, keimanan bagi mereka, orang-orang muhajirin di kota Madinah, yakni orang-orang Ansar. Maka Allah mensifatkan mereka adalah orang-orang yang mereka terselamatkan dari sifat syuh, sifat kekikiran, siap mengorbankan apa yang dia miliki demi saudaranya yang beriman. Maka mereka itulah, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang barakallahu fikum terlepaskan dari sifat kekikiran hatinya, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Adapun kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan, lihatlah ayat berikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, itulah generasi-generasi berikutnya. Mereka yang terbaik adalah yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah diriku dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan kau tanamkan dalam hati kami ghillan, rasa benci dan dengki kepada mereka. Lihatlah, tidak ada kebencian kepada para sahabat. Sehingga inilah wasiat salafuna soleh. Tiadalah di sana kalau kita melihat ada orang yang mencela sahabat Nabi, walaupun salah satunya saja, melainkan mereka bukan dari bagian jalannya para sahabat Nabi, bahkan bukan jalannya Rasul. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Abu Dzar Al-Ghifari memanggil salah seorang sahabat dengan panggilan jelek, ya benar sauda, wahai anaknya wanita hitam. Sekedar jelek seperti itu. Dan kenyataan, ternyata yang seperti ini bisa mengiris hati pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, innaka fika mru'un jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau seorang yang masih terdapat padamu sifat-sifat orang-orang jahiliyah, mencela orang karena keturunan. Mencela orang karena keturunan merupakan sifat jahiliyah. 6. Karena kemuliaan bukanlah dengan keturunan, kemuliaan itu dengan ketakwaan. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam konteks hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, karena sesungguhnya apabila salah seorang kalian, lau anfaqa ahadum minkum misla uhudin dhahaba, seandainya salah seorang di antara kalian yang hidup setelah mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, yang mungkin 1001 yang bisa melakukan, ya, atau bahkan tidak ada, ya, emas sebesar gunung Uhud dia infakkan, pahalanya kayak apa? Tentu besar. Kata Rasulullah, ma balagha mudda ahadim wala nasifah, tidak bisa membandingi satu mud yang dikeluarkan oleh sahabat, bahkan separohnya saja tidak sampai. Lihatlah besarnya para sahabat. Belum lagi pahala sabaqiyah, mereka adalah pendahulu orang-orang yang beriman, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha aw ajru man taba'ahu ila yaumil qiyamah. Orang yang mencontohkan di dalam Islam ini contoh yang baik, tiadalah contoh yang baik melainkan ketika di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat orang yang pertama mengamalkan sunnah, mempraktekannya. Maka tiadalah orang yang mencontohkan contoh yang baik, kemudian dia lakukan, melainkan akan mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang mengikutinya sampai dengan hari kiamat. Yang maknanya kebaikan orang yang sekarang sebesar apapun, para sahabat lebih baik dari sisi akumulasi pahala yang Allah kumpulkan bagi mereka. Lihatlah, sehingga pantaskah kita mencela sahabat Nabi? Tidak pantas. Adapun kesalahan yang ada pada mereka telah Allah ampuni. Telah Allah ampuni terlebih khusus mereka ashabu Badrin, para sahabat yang turut serta dalam perang Badar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum, lakukanlah apa yang akan kau lakukan sesukamu. Lihatlah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ashabu Badrin telah diampuni dosa-dosanya, kok mau dicela? Sehingga dengan demikian kita melihat di sini kesesatan orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Dalam hal ini secara khusus adalah orang-orang yang menyatakan dirinya Syiah. Yang katanya Syiah itu pengakuan mereka, nahnu syi'atu Ali, kami adalah orang-orang yang menolong Ali. Sehingga kalau kita menolong Ali berarti harus mengkafirkan sahabat selain keturunannya Ali. Kalau begitu istri-istri Nabi dikafirkan, sahabat yang tidak loyal terhadap Ali dikafirkan. Nah, anggapan mereka berarti bukanlah jalannya Nabi. Walaupun mereka berpenampilan agamis, walaupun mereka lisannya berbicara agama, namun bukanlah di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga bukanlah jalannya orang yang selamat. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang disampaikan. Wala tumakkin ahlal ahwa. Janganlah engkau memberikan kesempatan kepada ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Siapa itu pengikut hawa nafsu? Mereka orang-orang yang tidak mau tunduk kepada al-haq, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang benar. Mereka yang menimbang agama ini dengan perasaan, mereka yang menimbang agama ini dengan akal, bukan dengan firman Allah, sabda Rasul, dengan pemahaman yang benar. Sehingga itulah hawa nafsu. Dan yang namanya hawa nafsu disifatkan oleh Allah dalam surat Yusuf, la ammaratum bisu, sungguh senantiasa mengajak kepada kejelekan. Sehingga tidaklah dikatakan pengikut hawa nafsu, melainkan mereka orang-orang yang berbuat kejelekan. Walaupun dalam surah nampaknya kebaikan, namun hakikatnya adalah kejelekan, bukan kebaikan. Lah, jangan engkau memberikan kesempatan kepada mereka. Memberikan kesempatan apa? La tumakkinu ahlal ahwa sam'aka. Jangan kau berikan kesempatan kepada ahlul ahwa untuk bisa memasukkan ke dalam telingamu, menyempatkan diri mendengar ucapan-ucapan mereka. Jangan. Kenapa demikian? Fayuqirru fihi ma sya'u wa yunbitu fihi ma sya'u. mereka akan menetapkan, menanamkan di dalam telinga kita dan benak kita apa yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai, lihatlah. Sehingga orang-orang yang biasanya ilmunya belum mapan, mendengar ucapan ahlul ahwa, seolah-olah akan iya ya, benar. Sebagaimana mereka kalangan hizbiyin, yang mereka senang membawakan fatwa-fatwa ulama yang cocok dengan mereka, antum akan mengatakan iya, di atasnya para ulama, mana mungkin mereka akan salah, berarti mereka benar. Namun orang-orang yang rasikh, yang dalam dan kokoh kakinya berpijak di atas sunnah, mengetahui sifat dasar mereka. Apa sifat dasar mereka? Mereka ya'khuduna bi ba'din wa yanbadu wa nabadzuna bi ba'din akhar. Mereka mengambil sebagian yang cocok, membuang sebagian yang lain yang tidak mendukung. Itulah sifat mereka. Dalam rangka talbis mengelabui kaum muslimin. Sehingga di sini barakallahu fikum. Seperti mereka menyatakan perlu bagi kita jangan terpaku sekedar kepada kitab-kitab akidah. Jangan terpaku kepada kitab-kitab akidah. Kitab akidah itu terlalu jumud, terlalu baku, terlalu kaku. Sekarang zamannya era globalisasi. Sekarang zamannya milenium. Bagaimana mereka akan tersentuh dengan dakwah kalau antum terlalu qala Allah, qala Rasul, qala ulama'una? Mereka tidak tersentuh. Berarti kita harus punya thaqafah Islamiyah, wawasan yang luas. Atau antum harus mengetahui fiqhul asr, yaitu pengetahuan terkini harus antum kuasai. Kalau sekedar itu jumud, yang seperti ini menjadikan manusia lari. Iya ya, nyatanya kalau kita ngaji sedikit, jadi kita selalu asing. Kan demikian ya. Mulai, oh ya, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu, ujungnya tambah wawasan. Jangan satu saja ngambilnya, ambil dari sana, sana, ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang baik, buang yang buruk. Iya ya, oh ini baru relasinya bertambah. Ya, privasi usahanya mudah. Oh iya ya. Lihatlah. Nabadzu fi sam'ina ma syaa'u. Mereka menanamkan dalam telinga kita apa yang mereka kehendaki. Terjadi yang seperti ini. Lihatlah. Tidaklah kebanyakan mereka orang yang menyimpang setelah tahu al-haq dikarenakan sebab tidak bersyukur, tidak menjaga kehormatan manhajnya. Hingga akhirnya mereka pun dilumat dan dihabisi oleh para ahlul ahwa menjadi ragu dengan al-haq. Naudzubillahi min dzalik. Ini nasihat beliau. Maka kemudian kata beliau, qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, wa su'ila al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah an qawlihi ta'ala, dan ditanya Fudail ibnu Iyad rahimahullah mengenai firman Allah ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam rangka supaya kami menguji kalian siapa yang terbaik diantara kalian amalannya. Yakni firman Allah ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, yang inilah hakikat kehidupan kita. Allah ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Inilah dunia. Kalau enggak hidup ya mati. Nah, sakit, hidup apa mati? Cuma itu. Hidup tapi sakit, hidup sehat. Yang penting hidup atau mati. Dialah Allah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Untuk apa semua ini? untuk menguji siapa yang terbaik di antara kalian yang terbaik amalannya. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Maka ditanyakan kepada beliau, apa maksudnya ini? Maka beliau mengatakan, qala, yang maksudnya terbaik amalannya, akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas dan yang paling benar amalannya. Qalu wa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, maka muridnya pun bertanya, apakah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Maka beliau menyatakan, an yakuna khalisan lillahi sawaban ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tersebut ketika beramal ikhlas murni karena Allah, bersih dari kesyirikan dan di atas sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam, sehingga dua perkara yang harus diperhatikan, keikhlasan niat, tujuan, kemurnian dari kesyirikan dan kecocokan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau, kata beliau, fa innahu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, maka sesungguhnya amalan apabila sudah ikhlas namun tidak sawab, tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Tidak diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisa. Dan demikian pula apabila dia telah benar sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas mengamalkannya, pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wal khalisu idza kana lillahi waswabu idza kana ala sunnah, maka orang yang khalis murni, orang yang ikhlas apabila betul-betul murni karena Allah dan dikatakan benar kalau sesuai di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan beliau Fudail Ibnu Ayyad. Maka kata beliau Syekh Ubaid rahimahullah taala, hadhil ibarah, ungkapan beliau ini, hiya talkhisu limastaqarra 'inda ahli sunnati, merupakan kesimpulan, ringkasan dari apa yang telah tertanam di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, mimma dalla alaihi alkitab wa sunnah, dengan apa yang ditunjukkan oleh alkitab dan sunnah, wa masya'a alaihi al-a'immatu minas salafis salih, dan telah berjalan di atasnya para a'immah dari kalangan pendahulu kita yang soleh, annal amala la yakunu khalisan hatta yajtami'a amraini, bahwasanya amalan seseorang tidak dikatakan ikhlas sehingga terkumpul padanya dua perkara. Jadi makna firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Atau Allah nyatakan pula dalam surat Az-Zumar ayat yang lainnya, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni, yang khalis. Itu kapan dikatakan agama yang khalis? Tidaklah dikatakan demikian hatta yajtami'a, sampai dengan terkumpul padanya amroini, dua perkara. Huma syurutu qabulihi, yang keduanya merupakan syarat diterimanya. Ahadahuma, salah satu dari keduanya, tajridul ikhlasi lillah, memurnikan keikhlasan hanya untuk Allah, bersih dari kesyirikan, penyelewengan tujuan dan niatan. Wasanihima, dan yang kedua, tajridul mutaba'ah li rasulillah, memurnikan ikutan dan panutannya adalah Rasulullah semata. Menjadikan ikutan dan panutannya adalah Rasulullah. Sehingga dia kalau mengikuti seseorang, dia akan bertanya, ada enggak tuntunan Nabi? Ada enggak dasar dari Nabi atau tidak? Begini enggak Nabi melakukan? Nah, yang sifatnya kadang-kadang tansis, Nabi menyatakan sorohatan secara langsung, kadangkala adalah dimniyah, kandungan dari ucapan Nabi atau istilzamiyah, yaitu tadi kandungan dan cakupan yang dicakup oleh sabda Nabi, yang tentunya yang mengetahui para ulama, sehingga mereka walaupun mengikuti para ulama selalu bertanya, dan itulah yang tertanamkan sejak zamannya para sahabat. Umar bin Khattab diberitahu oleh Abu Hurairah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, masuk surga. Umar jengkel. Anna laka hadza, dari mana engkau mendapatkan ini? Dari Nabi, ini sandalnya Nabi saya bawa. Nah, akhirnya diajak bareng menemui Nabi. Nabi, benar engkau mengatakan demikian kepada Abu Hurairah? Benar. Lihatlah zaman para sahabat yang disifatkan as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat seluruhnya jujur. Yang kalau katakan ulaika humus shodiqun, mereka orang yang jujur. Masih berusaha demikian. Lebih-lebih orang sekarang yang sudah tercampuri dengan kedustaan. Maka harus lebih hati-hati lagi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini walihada qala ulama'una, oleh karena itu berkata ulama kita, al-amalu in faqadal ikhlasu lillahi kana syirkan aw riya'an. Amalan kalau hilang darinya keikhlasan, maka jadilah amalan tersebut syirkan, merupakan perbuatan syirik aw riya'an atau riya. Wa in faqadal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana bid'atan. Kalau hilang sifat mutaba'ah, mengikuti Nabi, ikhlas orangnya, enggak ada riya, walaupun mungkin dipukuli, dijengkeli, diusir, tidak akan hilang. Dari orang tersebut tidak tertanamkan kebencian, tidak tertanamkan dendam dan seterusnya. Ikhlas benar-benar. Namun faqadal mutaba'ah li Rasul, hilang sifat mengikuti Nabi. Yang penting saya senang, yang penting saya pas, dan seterusnya. Bukan mengikuti Nabi yang seperti ini pertimbangannya. Maka barakallahu fikum kana bid'atan, jadilah itu yang namanya amalan bid'ah. Jadi orang berbuat bid'ah bukan orang yang tidak ikhlas, bahkan mungkin bisa lebih ikhlas, ya, menurut mereka. Buktinya, ya, walaupun dibenci, walaupun dimusuhi, walaupun dicerca, walaupun di seterusnya, tetap seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, namun hilang di sini. Itulah kebid'ahan. Wa mata jama'al amalul ikhlas lillahi wal mutaba'ata lirrasulihi sallallahu alaihi wasallam kana amala ahli tauhid was sunnah. Maka kapanpun terkumpul pada seorang dalam beramal itu keikhlasan dan kecocokan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah itu amalannya ahli tauhid dan ahli sunnah. Jadi kalau Anda ingin menjadi menyandang nama ahli sunnah, ya, berusahalah selalu menjadikan amalan antum ikhlas, menjadikan amalan antum sesuai dengan contoh Nabi. Tapi saya enggak tahu contoh Nabi kayak apa. Belajar. Sehingga disebutkan di dalam kitab-kitab manhaj, menjadi ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah ihtimam bil ilmi fi iqamatid dini wa tatbiqihi. Mereka perhatian dengan sangat mencari ilmu agama dalam rangka menegakkan agama sekaligus mempraktekannya. Jadi jangan sampai Anda mengaku ahlu sunnah jadi orang pemalas di dalam belajar. Justru belajar. Anda ingin mengikuti Rasul, mengaku sebagai pengikut Nabi, diajak mengkaji sunnah-sunnah Nabi kau tidak mau, maka ini tanda tanya yang besar. Tanda tanya yang besar. Nah, karena orang ikhlas tidak cukup. Orang mengikuti Nabi hilang keikhlasan bukan jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sehingga di sini wa bihadza yu'lam anna a'malan nasi wa aqwalahum, maka dari sini kita mengetahui bahwasanya amalan-amalan manusia dan ucapan-ucapan mereka allati tazhar, yang telah nampak, terlihat, tuzan binata ijiha, la tuzan binata ijiha, jangan ditimbang dengan buahnya. Kita berdakwahlah, yang penting di sana senang, di sini senang. Buahnya masya Allah, orang yang tadinya enggak sholat jadi sholat. Buahnya orang yang tadinya berbuat maksiat jadi orang yang taat. Ini nataijnya ya. Jangan ditimbang dari sini. Nam, jangan ditimbang dari sini. Sebab yang namanya manusia, hatinya itu mudah terbawa dengan untaian kata yang indah. Ya. Kalau sudah tersentuh hatinya, apalah daya badan ini untuk mengingkari, mengikuti, sudah terpaku dia. Nah, apa kata fulan diikuti. Ahlussunnah tidak menimbang yang demikian. Nah, jangan ditimbang kepada hasil yang diraih oleh dia. Namun wala tuzan bima yansha'anha, dan jangan ditimbang pula dengan generasi yang muncul dengan sebab ajakan dia. Wah, banyak jadinya yang ikuti, masya Allah. Nah, lihatlah kata Syekh di sini. Bal tuzan bihadaini syartaini, akan tetapi timbanglah dengan dua syarat ini. Apa itu? Ikhlas lillah wa mutaba'ah li rasulillah. Ikhlas enggak orangnya? Keikhlasan nampak. Tadinya banyak, tiba-tiba signifikan. Tinggal dua. Tetap jalan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bercerita dalam perjalanan dakwah beliau. Kadangkala saya berjalan 100 meter. Bahkan hampir setengah kilo untuk mengisi di sebuah masjid. Karena beliau senang jalan kaki biar sehat. Ternyata didapatkan belum ada yang hadir. Maka aku tetap menunggu. Sambil baca Quran, membaca kalam-kalam salaf dan sebagainya. Lihatlah, hingga akhirnya datang 1-2, tetap diajari. Ulama besar seperti itu. Bagaimana pula kalau orang yang dia itu bukan ulama, ya? Jadi kita mendapatkan pelajaran dari Syekh. La tuzan binata ijiha wala ma yansha'u anha. Jangan ditimbang dengan hasil. Ternyata banyak yang mengikuti, atau ternyata jadi banyak orang-orang yang tumbuh ingin mengaji. Nah, bukan ditimbang dengan itu. Akan timbang dengan dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah atau tidak. Nah, coba kita lihat. Kalau seandainya kita bandingkan ajakan untuk kita mengikuti sunnah, sedikit yang mengikuti namun selamat walhamdulillah, dengan ajakan perbuatan maksiat, mana yang lebih banyak? Maksiat yang lebih banyak. Kalau ditimbangnya dengan hasil yang mengikuti, tentu mereka yang akan menang. Barakallahu fikum. Namun demikianlah. Sehingga di sini inilah yang menjadi patokan. Walihada yuqassimu ulama'ul Islam al-amala min haitsu ijtima'il ikhlasi fihi lillah wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam ila aqsamin arba'ah. Oleh karena itu, dengan dua timbangan itu, para ulama membagi manusia akan menjadi 4 golongan. Manusia dibagi menjadi 4 golongan. Ahaduha, yang pertama, makana khalisun lillahi muwafiqan sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, wa huwal muwahhidul mutabi'. Dia adalah orang yang muwahhid, ahli tauhid, mutabi', yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsaniha, yang kedua, maka na khalisan lillah ghairu muwafiqin li sunnah, orangnya ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah. Ikhlas wa humul mubtadi'un, mereka adalah para ahli bid'ah. Ikhlasnya luar biasa, sehingga jangan heran karena kemurnian keikhlasan mereka bisa konsentrasi ini untuk Allah, kadangkala membaca bisa sampai menangis, bahkan histeris. Salaf, dia salah seorang salaf, saya lupa diantaranya, salah seorang anaknya bercerita kepada bapaknya, aku telah mendengar fulan membaca Al-Quran masya Allah sampai menangis, terdengar suaranya, tangisannya. Maka lihatlah bagaimana, kalau begitu besok kok jangan duduk dengannya, karena para sahabat dahulu tidaklah mendengar Al-Quran kecuali hanyalah terisak-isak. Jadi histeris bukannya jadi bagus ya, ternyata demikian. Abu Bakar Siddiq ketika mau ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam, kata Aisyah, jangan, karena Abu Bakar Siddiq lembut hatinya, mudah menangis, beliau tidak dengar suara, cuma nah, subhanallah, tidak sampai histeris bahkan pingsan, tidak. Nah, lihatlah salaf dahulu seperti itu. Oh, berarti kalau menangis belum tentu bagus, tidak mutlak. Nah, namun tadi barangkali ternyata bukan ya, jadi ada di sana orang senang mendengarkan murattal di kaset. Oh, kalau baca ayat ini nangis, jadi dia kalau ngelewati ayat itu juga nangis. Nah ini, oh ternyata adalah tangisan yang dibikin-bikin. Nauzubillah min dzalik. Nah ini seperti ada yang seperti ini, ada terjadi. Nauzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia jenis ketiga, maka na muwafiqan li sunnah wa ghairu khalisin lillah, orang yang sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas. Siapa mereka? Humul munafikun, mereka orang-orang munafik, orang-orang munafik. Dan yang terakhir, yang keempat, warabi'uha wa adhunnukum adraktumu, yang keempat, dan aku yakin kalian mengetahuinya, makana ghairu khalisin lillah wa ghairu muwafiqin di sunnah, orang yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah, tidak mencocoki sunnah. Siapa mereka? Mereka adalah para zindik, orang-orang zindik, orang-orang menyimpang yang ingin merusak Islam dari dalam. Enam, yang kata beliau, wa inda wazni hadhil asnafil arba'ah bi mizanil haq wa nadral basira al mabniya alal ilmi wal fikhi yatabayyanu annal maqbula minha indallahi wa sinfun wahidun. Maka dengan timbangan dari empat golongan tadi, dengan timbangan yang hak dan pandangan dengan pandangan yang dibangun di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu, lihatlah kejujuran dan ilmu, bukan dipandang hawa nafsu, banyak jasa, budinya banyak, kebaikannya tidak terhitung. Nah, bukan dengan hawa nafsu, namun dengan ilmu, maka akan nyata ya tabayyan, jelas anal makbul yang diterima di sisi Allah hanyalah satu kelompok saja. Mahu, siapa dia? Kata Syekh, al-awwalu, yang pertama. Kenapa? Dikarenakan mereka mengumpulkan dua syarat tadi di dalam amalannya, al-ikhlasu lillah wal mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah li rasul. Naam ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, wa akhtimu hadhil wasaya bi kalamin nafis mati'in nafi', aku tutup nasihat ini, wasiat-wasiat ini dengan ucapan yang ucapan yang berharga, yang mulia lagi bermanfaat. La yastani anhu talibul haq, yang tidak akan merasa cukup dan terus merasa kurang orang-orang yang mencari al-haq. Kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Yang orang tersebut masih memiliki hati yang baik, hati yang jujur, atau pendengaran yang tulus, mau mendengarkan, dan dia adalah orang-orang yang mau mencari kebenaran, syahid menyaksikan kebenaran tersebut. Yaitu apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa bi izai haula'il mukaffirina bil batili aqwamun la ya'rifuna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah kama yajibu. Aw ya'rifuna ba'dahu wa yajhaluna an ba'd. Kata beliau, wa bi izai mukaffiruna bil batil, mukaffirina bil batil. Dan di sana ada orang-orang yang mereka telah kufur dengan kebatilan. Mereka benci kepada kebatilan, tidak senang kepada kemungkaran. Namun kondisinya tidak lepas dari dua perkara. Mereka hakikatnya orang yang bukan kafir, muslim. Orang muslim menginginkan kebaikan, tidak ingin kebatilan. Namun keadaan mereka menyimpang dengan sebab dua perkara. Yang pertama, aqwamun la ya'rifuna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah kama yajib. Kaum yang mereka tidak mengetahui i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah yang sewajib, yang wajib mereka harus ketahui, tidak mau mempelajari, akhirnya bodoh sehingga menyimpang dengan kebodohannya. Atau yang kedua, aw ya'rifuna ba'dahu, mengetahui sebagian akidah ahli sunnah, yajhaluna ba'dah, namun bodoh dengan sebagiannya. Kenapa? Karena dianggap ini kaku. Dianggap tadi ini jumud, ini tidak maju, tidak atau kurang bisa menjadikan orang tertarik dan seterusnya. Akhirnya dia tidak mengetahui. Lihatlah di sini. Fama'arofu minhu qatla yubayyinunahu linnasi bal yaktumunahu. Akhirnya berujung orang yang sifatnya demikian, apa yang telah dia ketahui dari akidah Ahlussunnah kadangkala dia sembunyikan, justru tidak dia keluarkan, diterangkan kepada manusia. Mau bicara syirik takut. Lihatlah, mau bicara tentang penyimpangan dalam agama khawatir. Akhirnya dia sembunyikan dengan sebab tadi. Lihatlah, sehingga menyimpang. Na'udzubillah. Wala yanhauna 'anil bid'ahil mukhalafah lil kitabi was sunnah. Tidak mengingkari, melarang perbuatan bid'ah yang menyelisih kitab dan sunnah. Akibat-akibatnya lihatlah. Wala yadumuna ahlal bid'ah wa yu'aqibuna, tidak mau mencela ahlul bid'ah dan mencercanya. Lihatlah akibatnya. Dan masih ada beberapa waktu, sudah, namun waktu tidak memungkinkan, insyaallah kita lain lanjutkan dalam lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.